New Palapa, super dangdutnya Jawa Timur and supermannya Jawa Timur, yang dimiliki oleh Miss Johanna Aurora yang masih berbeskenkan di desa Jeruk Gamping, Krian, Jawa Timur. Juga kerja bareng dengan Ramayana Audio Rental Sound System. Dan acara ini juga diabadikan oleh Randy's Enterprise Shooting yang berasal dari Beringin Anom. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih.